إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزكم الله سبحانه وتعالى. Inilah pertemuan yang pertama dalam seri kajian Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Lalu pada kitabul awal yang pertama tentang pengertian ilmu, keutamaan ilmu dan hukum menuntut ilmu. Pasal yang pertama adalah ta'riful ilmi, pengertian ilmu. Dalam bahasa Arab, ilmu adalah kebalikan dari al-jahal. Dan ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Bagaimana definisi ilmu al-usul min ilmu usul? Yaitu memahami sesuatu bagaimana keadaan senyatanya. Idrakan jaziman dengan pemahaman yang tegak, yang tidak diiringi kebimbangan dan keraguan-keraguan. Maka jika seorang tidak paham suatu hal sama sekali, maka ini tidak punya ilmu. Inilah yang disebut dengan jahlun basit, bodoh yang biasa. Jika seorang itu tidak memiliki pemahaman atau idrak kuliah, tidak paham tentang satu masalah sama sekali. Nah, jika dia paham satu masalah akan tetapi berbeda dengan realitas nyatanya. Realitanya A namun dia kira B, dan dia mengira dirinya tahu namun ternyata pengetahuannya adalah B. Realitas kenyataannya perang badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Namun dia merasa tahu kapan terjadinya perang badar, dan menurut pengetahuan dia perang badar terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ini namanya memahami sesuatu namun berbeda dengan kenyataan senyatanya. Ini namanya jahan muroka. Ini namanya sok tahu. Kebodohan yang bertumpuk karena dia punya dua kebodohan. Pertama, kebodohan dengan realitas nyatanya, dan yang kedua memiliki kebodohan yaitu tidak tahu kalau dirinya sudah tidak tahu. Dan yang namanya idrak dan jaziman harus tegak, tidak bimbang. Tahun apa saja, tahun 2 atau tahun 3 ya, maka dimakainya 2, tapi kayaknya juga 3. Maka ilmu itu harus tegak 2 tanpa ada kebimbangan. Itu ilmu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, maka sebagian ulama mengatakan ilmu adalah al-ma'rifah. Dan ma'rifat adalah lawan kata dari al-jahal. Namun perlu diketahui terdapat perbedaan antara ma'rifat dengan al-ilmu. Yang pertama, kalau ilmu itu maknanya adalah yakin, idrakan jaziman. Sedangkan ma'rifat adalah pengetahuan yang mencakup berdasarkan yakin atau berdasarkan sangkaan kuat. Ilmu kita hanya berkaitan dengan yang yakin-yakin saja. Sedangkan ma'rifah itu adalah pengetahuan berdasarkan hal yang yakin, dan juga mencakup pengetahuan yang didapatkan berdasarkan sangkaan kuat. Ini yang pertama, perbedaan ilmu dengan ma'rifah yang pertama. Yang kedua, ma'rifah itu pasti diawali ketidaktahuan. Dulunya tidak tahu, kemudian sekarang tahu. Itu ma'rifah. Yang kedua, sedangkan di ilmu itu mencakup yang dulunya tahu, yang dulunya tidak tahu, kemudian tahu, dan mencakup yang tahu tanpa didahului ketidaktahuan. Maka di luar dari ma'rifah. Ma'rifah itu khusus untuk tahu setelah sebelumnya tidak tahu. Ini khusus untuk tahu namun sebelumnya tidak tahu. Sedangkan ilmu itu tidak mesti demikian. Maka dia boleh jadi tahu sebelumnya tidak tahu, ataupun tahu yang sebelum yang tidak diawali dan tidak tahu. Oleh karena itu, sifat Allah adalah ilmu dan tidak ma'rifah. Oleh karena itu, sifat Allah adalah ilmu, tidak ada sifat Allah ma'rifah. Kita yang ma'rifah pada Allah, dan Allah tidak ma'rifah. Allah punya ilmu tentang makhluknya, tidak punya ma'rifah tentang makhluknya. Kenapa? Karena ilmu, karena ma'rifah itu adalah tahu yang diawali dengan tidak tahu. Sebelumnya tidak tahu dan baru tahu, ini ma'rifah. Beda dengan ilmu. Ilmu itu mencakup ma'rifah, yaitu tahu sebelumnya tidak tahu, dan mencakup tahu yang tidak didahului tidak tahu. Mampu? Oleh karena itu, Allah itu sifatnya ilmu, tidak ma'rifah. Kalau Allah itu sifatnya ma'rifah, berarti Allah ma'rifah kepada hambanya. Berarti apa? Dulunya Allah tidak tahu hambanya ini gimana. Setelah itu, oh dicari-cari, oh ketemu ini, dingin orangnya. Kalau tidak bisa bersifat dengan ma'rifah, kalau sifat Allah adalah al-ilmu. Maka dilihat dari perbedaan yang kedua, maka ilmu lebih luas daripada ma'rifah. Namun dilihat dari yang pertama, yaitu ilmu hanya mencakup yang yakin, sedangkan ma'rifah itu mencakup yang yakin, pengetahuan yang yakin, dan pengetahuan yang sangat kuat. Maka kalau dilihat dari poin yang pertama, ilmu itu mencakup ma'rifat itu lebih luas daripada ilmu. Dan para ulama yang lain mengatakan di dalam juga masalah akhbarun, dan para ulama yang lain mengatakan bahasanya ilmu itu terlalu lebih jelas untuk didefinisikan. Audah min anju a'af, terlalu jelas untuk didefinisikan. Artinya pengertian ilmu itu tidak perlu didefinisikan. Karena ada banyak hal yang sudah terlalu jelas. Karena terlalu jelas, kalau didefinisikan malah tidak jelas. Bagaimana kata Ibnul Qayyim di Madrasah Salikin, contohnya adalah mahabbah, contohnya cinta. Cinta yang didefinisikan. Kalau cinta itu didefinisikan, apa itu cinta? Itu malah yang jelas jadi tidak jelas. Cinta itu cinta. Cinta itu apa? Ya, cinta itu sendiri. Maka definisinya adalah dengan istilah itu sendiri. Kalau didefinisikan, itu malah mengkabulkan maknanya. Maka kata sebagian ulama, ilmu itu bukan perkara yang tidak. Maka ilmu, apa itu ilmu? Tidak perlu didefinisikan. Kalau didefinisikan, ini mendefinisikan sesuatu yang tidak jelas, ini malah menyebabkan tidak jelas. manis itu apa? Definisikan manis. Kalau manis musik, udahlah ini dimakan, ini manis. Tidak usah repot-repot manis adalah rasa ini. Itu malah orang tidak bisa bayangkan. Dan ilmu yang kita maksudkan adalah ilmu syar'i. Dan yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah ilmu ma'anzalallahu ala rasulihi minal bayinati wal huda. Ilmu tentang petunjuk dan keterangan yang Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang mendapatkan pujian dan sanjungan. Mendapatkan sanjungan dan pujian, yaitu ilmu wahyu. Ilmu tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dipuji hanyalah ilmu yang Allah turunkan pada Rasulnya saja. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayyutilla fi khairan faqihu fiddin." Siapa yang Allah mendaki untuk mendapatkan kebaikan, seluruh kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tentang agama. Maka di sini ada nakirah didahului syarat, yaitu man. Ada nakirah yaitu khairan yang didahului oleh syarat, jadi menunjukkan maknamu. Maka siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan itu seluruh kebaikan, semua kebaikan, maka semua kebaikan itu akan Allah kumpulkan kepada orang yang Allah fahamkan tentang akhirat. Semua kebaikan itu Allah kumpulkan di sini, seakan-akan yang lain itu tidak mendapatkan kebaikan dan mendapatkan sisa kebaikan sedikit, menunjukkan betapa mulianya ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama." Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa uang, berupa harta, berupa dinar dan dirham. Semua nabi, karena harta para nabi, seandainya mereka meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka hartanya adalah untuk sedekah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan bahkan meninggalkan beberapa harta, sejak tanah dan yang lainnya, nah itu tidak diwariskan kepada Fatimah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadis bahwasanya warisan para nabi itu adalah untuk kepentingan umum. Maka kalau orang meninggal umumnya hartanya adalah untuk al-warisnya, ini tidak berlaku untuk harta para nabi. Ini untuk menunjukkan dan tak hikmahnya untuk menunjukkan kepada umat bahwasanya para nabi itu berdakwah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada niat untuk mengumpulkan harta dan jari dunia. Oleh karena itu, harta yang mereka dapatkan, mereka miliki yang terkumpul, hanya ketika mereka meninggal itu tidak untuk ahli waris. Jika untuk ahli warisnya, maka mungkin di sebagian neraka mengatakan bahwasanya wah ini mengumpulkan harta itu tidak beri untuk memakai diri, sehingga anaknya, keturunannya, tujuh turunan itu tidak terlalu miskin, anak sudah jadi beri harta yang diberikan melimpah. Tidak demikian. Untuk menunjukkan betapa ikhlas yang mereka dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata harta yang mereka tinggalkan adalah milik umat. Namun hadis tentang hal ini tidak diketahui oleh Fatimah. Maka ketika Nabi meninggal, maka Fatimah memeluk Abu Bakar dan meminta manakah harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disampaikan kepada Fatimah oleh Abu Bakar hadis yang beliau juga sendiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya harta para nabi kita meninggal maka itu untuk umatnya. Wa inna mawaratul ilma, mereka hanya meninggalkan mewarisi ilmu. Ilmu apa yang diwariskan oleh para nabi? Ilmu tentang bikin motor, bikin instalasi listrik, dan namun ilmu tentang agama. Pemenang berdahulu atas pihak wabir, maka siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil keberuntungan yang sangat banyak. Diatkan oleh Abu Daud. Dan kita semua tahu bahasanya ilmu yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu tentang syariat, ilmu tentang agama Allah Azza wa Jal, dan bukan ilmu yang lainnya. Maka para nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidaklah mewariskan untuk manusia ilmu tentang tentang perindustrian dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak paham ilmu tentang pertanian. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah, dan Madinah adalah daerah koma, adalah daerah pertanian, beda dengan Mekah adalah daerah perdagangan. Maka Nabi jumpai para sahabatnya, banyak orang yu'abdirunan nakhla yulakihuna mengkawinkan koma, karena koma jantan, koma jantan, koma betina. Maka supaya panen, maka koma jantan dikawinkan dengan koma betina. Maka Nabi melihat para sahabat demikian susah naik turun, naik turun koma untuk mengkawinkan koma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para penduduk Madinah, para sahabat ketika Nabi melihat betapa capeknya mereka, maka Nabi mengatakan suatu perkataan yang intinya tidak perlu ilahat, tidak perlu semacam ini, tidak perlu dikawin-kawinkan. Akhirnya ini pun dilakukan oleh para penduduk Madinah. Apa yang para petalki, mereka tidak mengawinkan koma jantan dengan koma betina. Apa yang terjadi? Bukan tapi pohon koma saja itu tidak membuahkan hasil, gagal panen ketika itu. Penduduk Madinah gagal panen ketika Nabi pertama kali tiba di kota Madinah. Karena Nabi bilang enggak usah dikawinkan, capek-capek. Bukan demikian. Akhirnya musim panen ketika itu enggak jadi panen. Akhirnya kemudian pada akhirnya Nabi berkata kepada mereka, para sahabat penduduk kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, antum a'lamu bisyu'uni dunia, sesungguhnya kalianlah yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Diatkan oleh Muslim. Dan ini diberi judul bab oleh An-Nawawi di Sahih Muslim, karena judul bab dalam Sahih Muslim itu dari An-Nawawi, bukan dari Muslim. Muslim itu cuma memberikan judul kita, namun judul bab itu dari yang biasa dipakai dalam judul bab yang Nawawi. Nawawi memberi judul bab untuk hadis ini, wujub imtisali maqalahu syar'an tuna ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam min ma'ayish dunya ala sabil ra'yi, wajibnya mengikuti apa yang dikatakan sebagai syar'an, sebagai agama, dan tidak ada kewajiban untuk mengikuti apa yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ma'ayish dunya, berkaitan dengan masalah urusan dunia, penghidupan di dunia. Dan itu ala sabil ra'yi, dan itu semata-mata pendapat Nabi, istihad Nabi, pikiran Nabi, bukan wahyu. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi tidak paham ilmu pertanian. Nabi tidak paham ilmu pertanian yang dasar sekalipun, cuma nggak masalah mengawinkan pohon jantan sama pohon betina itu perlu dikawinkan. Nabi tidak paham sama sekali. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ilmu pertanian itu bukan ilmu yang dipuji karena zatnya, karena ilmunya. dan menekan bahasanya ilmu pertanian itu bukan ilmu warisan Nabi, tapi tidak mewariskan ilmu pertanian. Dan dia bukanlah ilmu yang dipuji karena Nabi katakan yufaqihu fiddin. Maka dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin, walau kana hadza wal ilmu, seandainya ilmu pertanian dan semacamnya itu adalah ilmu yang disanjung karena zatnya, karena ilmunya, tentu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tahu tentang masalah ini. Karena manusia yang paling sering mendapatkan sanjungan dengan sebab ilmu dan amal adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap kali juga menulisnya bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa manusia kita yang lebih tahu tentang masalah urusan dunia, urusan tentang bagaimana bikin makanan yang enak, bagaimanakah masak yang cepat, bagaimanakah membuat alat komunikasi, alat transportasi, maka kita yang lebih tahu. Namun hadis ini jadikan alasan oleh sebagian orang untuk mengingkari dan menolak hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang menolak kewajiban untuk berjenggot atau kewajiban untuk meninggikan kerananya dari mata kaki dengan alasan ini kan urusan dunia. Dan bukan dunia yang harus mengatakan antum akram lebih umur dunia, antum akram lebih suuni dunia, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian dari urusan dunia. Maka jawabannya yang nanti katakan adalah antum akram lebih suuni dunia, di umur dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan antum aklamu bi ahkam syu'ul dunia. Yang Nabi katakan kami yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nabi tidak mengatakan kalian yang lebih tahu tentang hukum urusan dunia kalian. Perhatikan bedanya. Yang Nabi katakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, ini yang kita lebih tahu. Gimana bikin bangunan bertingkat, gimana tingkat 20 atau 50. Ini manusia yang lebih tahu. Maka apa hukum perbuatan-perbuatan semacam ini? Lu kalau kamu yang bangunan diri di rumah tingkat tak boleh. Lu kalau kebutuhan anak banyak di rumah yang tingkat tak boleh. Ini yang lebih tahu siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dikatakan kita itu lebih tahu tentang urusan dunia, bukan hukum urusan dunia. Kalau hukum urusan dunia, maka Nabi lah yang lebih tahu. Gimana kasih suruh yang enak? Pakai kasur empuk. Ini kalau ini plus limut macam-macam. Nah itu kita yang lebih tahu. Nah, gimana kah hukum tidur? Hukum tidur itu nanti lebih tahu. Sebelum kita tidur, gimana hukumnya? Makruh. Gimana tidur sambil tengkurap? Nabilah ini tidurnya oleh Allah, Allah murkai. Dan beberapa hal yang lainnya. Maka setelah tidur gimana saat tidur yang enak, yang nyenyak, itu manusia lebih tahu. Dan gimana hukum masalah tidur, gimana tidur? Jika dengan tidur ini enggak sholat subuh, ini Nabi yang lebih tahu apa hukumnya. Namun gimana cara tidur yang enak, gimana tidur yang nyenyak? Nah ini manusia yang lebih tahu. Berarti kan beda. Maka akhirnya idza jika demikian, maka ilmu syar'i yaitu ilmu yang mendapatkan sanjungan, yang terpuji pelakunya. Maka ilmu syar'i adalah ilmu yang disanjung karena ilmunya dan ilmu yang dipuji pelakunya. Akan tetapi meskipun demikian, aku tidak mengingkari, kami tidak mengingkari adanya manfaat untuk ilmu-ilmu yang lain. Namun ilmu-ilmu yang bukan ilmu syar'i itu adalah manfaatnya adalah dzatul hadaini. Adakah bagikan pedang bermata dua? Artinya jika ilmu tersebut digunakan untuk membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong dan membela agama Allah, dan agar banyak manusia mendapatkan manfaat dengannya, maka ini adalah ilmu yang baik dan ilmu yang maslahat. Bahkan boleh jadi mempelajarinya adalah hukumnya wajib dalam sebagian keadaan. Jika mempelajari ilmu-ilmu tersebut termasuk dalam umat Allah Subhanahu wa taala, wa'idu lahum min quwwatin wa min khair. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir segala kekuatan yang mampu kalian lakukan. Wa min ribatil khair, dan di antaranya adalah kuda-kuda yang diikat. Maka jika ilmu tersebut adalah bagian dari persiapan untuk menghadapi orang-orang kafir dan makan orang-orang kafir, maka kata beliau hukumnya wajib. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan bahasanya belajar ilmu perindustrian adalah fardhu kifayah. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kebutuhan awali bejana. Kebutuhan harus punya gelas untuk minum, punya ember untuk ke kamar mandi, punya perlu bak, perlu piring. Maka manusia, masyarakat itu membutuhkan awali, membutuhkan wadah-wadah yang mereka gunakan untuk masak, untuk minum, dan yang lainnya. Dan perkara-perkara yang lain yang mereka mengambil manfaat darinya, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Maka jika tidak dijumpai orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini, buat wajan, buat piring, kalau tidak ada yang melakukannya, maka kata banyak para ulama, maka belajar buat wajan, buat piring, buat gelas dan sebagainya, hukumnya fardhu kifayah. Kata banyak ulama. Namun ini adalah satu perkara yang diperselisihkan. Inilah yang perkara yang diperselisihkan di antara para ulama, yaitu apakah hukumnya fardhu kifayah ataukah itu wajib kalau bagian dari persiapan untuk jihad. Kata Ibnu Utsaimin mengatakan ini wajib kalau ada bagian dari persiapan untuk jihad. Tapi ya, jika tidak sampai itu, maka tidak sampai derajat wajib. Dan banyak ulama mengatakan ilmu-ilmu keduniaan itu punya fardhu kifayah. Kalau tidak ada yang belajar di mana kan buat jalan, wah, maka buat jalan itu belajar buat jalan, ngapal jalan itu fardhu kifayah. Namun ala kulli hal, ringkasnya yang ingin kami katakan, bahasanya ilmu yang mendapatkan sanjungan, yang tersanjung dalam agama, dalam syariat adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu tentang pemahaman, kepahaman tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ilmu selain ilmu syar'i, maka boleh jadi dia adalah sarana untuk terwujudnya kebaikan dan membantu kebaikan, atau sarana menuju kejahatan. Maka hukumnya tergantung ilmu tersebut jadi sarana untuk apa. Maka beliau katakan, maka ilmu selain ilmu syar'i hukumnya adalah mengikuti kaidah hukmul wasail hukmul maqasid. Hukum sarana dan bagaimana tujuan. Ini belajar ini tujuan untuk apa? Untuk memberikan manfaat untuk umat Islam, maka ini satu hal yang baik. Cuma sekedar buang-buang duit atau sekedar atau bahkan untuk kejahatan, maka ini hukumnya hukumnya haram. Oleh karena itu, satu hal yang tidak benar yang terdapat di tempat kita, ada sebagian orang yang mengingkari dikotomi ilmu di tempat kita. Jadi wacana orang-orang intelek katanya, banyak di antara banyak orang yang mengingkari dikotomi ilmu. Mereka mengatakan Islam itu tidak mengenal dikotomi ilmu, bagian ilmu agama, ilmu dunia, tidak dikenal oleh Islam. Kata banyak orang, bahkan orang yang ngomong ini yang tidak kenal Islam, bahkan orang yang ngomong ini yang tidak kenal Islam, bahkan ada dikotomi ilmu, ada ilmu syar'i dan ada ilmu yang bukan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itulah ilmu yang dipuji berdasarkan banyak dalil. Wa inna mawarisul ilma, mau dimaknai apa coba? Mau dimaknai semua ilmu, biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, apakah mau dimaknai demikian? Tidak bisa. Pasti nanti saya sangat tak kenal masalah masalah ilmu. Maka anggapan sebagian orang tidak ada dikotomi ilmu, dan kata mereka Islam tidak mengenal dikotomi ilmu, kita katakan ini adalah ucapan orang yang tidak mengenal Islam. Bahkan Islam itu mengenal dikotomi ilmu, ada ilmu syar'i dan ada ilmu non-syar'i. Syar'i itulah ilmu yang dipuji karena ilmunya, sedangkan ilmu bukan ilmu syar'i adalah ilmu yang terpuji jika jadi sarana kebaikan. Bagian mereka mengatakan bahwa istilah ulama itu tidak hanya untuk ulama agama, ahli teknik itu juga ulama, ini ahli biologi juga namanya ulama, fisika juga namanya ulama. Kita katakan kalau mau dimaknai apa firman Allah innama yakhshallaha min ibadihi ulama, mau dimaknai apa ayat ini? Yang takut, yang punya khasiat pada Allah adalah para ulama. Apakah para pakar kimia, para pakar fisika, dia adalah orang-orang yang Allah katakan Allah puji memiliki rasa takut yang tinggi sama Allah. Loh, nyatanya mereka malah gembong-gembong kekafiran. Malah para penguasa dan jago-jago ilmu ini malah gembong-gembong kekafiran dan bukan muslim. Kita katakan apa? Makin ada satu hal yang tidak benar. Yang benar, kalau istilah ulama itu dimutlakkan tanpa embel-embel, maka itu adalah ulama dalam masalah ilmu syar'i. Adapun ilmu selain ilmu syar'i, maka boleh disebut ulama namun dengan qaid. Ulama fisika. Ini dalam bahasa Arabnya, maka ulama fisika maka boleh disebut ulama namun harus ada gandengannya. Ulama fisika, ulama kimia, ulama biologi itu boleh. Ini kalau ulama cuma dimutlakkan tanpa embel-embel di belakangnya, maka itu ulama alim dalam masalah ilmu syar'i. Kalau ilmunya bukan ilmu syar'i, maka harus ada embel-embel di belakangnya. Kemudian pasal yang kedua tentang fadhail ilmi, tentang keutamaan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu dan ahli ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya untuk memiliki ilmu dan berbekal dengan ilmu. Demikian juga yang terdapat dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu adalah termasuk amal soleh yang paling utama. Bahkan ilmu itu termasuk ibadah yang paling utama dan paling mulia. Itu ibadah yang dimaksudkan adalah ibadah tatawu, ibadah sunnah. Maksudnya menuntut ilmu, yaitu ilmu sunnah, ilmunya yang enggak wajib, sama salat sunnah mana akan lebih afdal. Siapanya menuntut ilmu meskipun ilmu tersebut adalah ilmu sunnah dan ilmu yang tidak wajib. Maka jika dibandingkan antara belajar ilmu yang tidak wajib, ilmu agama yang tidak wajib, sama salat yang juga tidak wajib, salat sunnah, maka kata para ulama, maka belajar ilmu yang tidak wajib ini lebih afdal daripada sholat yang juga tidak wajib. Namun kalau ilmu yang, namun kalau ini ibadah wajib, tidak masalah. Ini kita bicara tentang betapa tingginya ilmu sampai-sampai sholat sunnah sama menuntut ilmu yang sunnah yang tidak wajib itu lebih afdal menuntut ilmu yang tidak wajib. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Karena dia adalah ada bagian dari jihad fi sabilillah. Dan karena sini Allah subhanahu wa ta'ala, agama Allah subhanahu wa ta'ala tegak dengan di atas dua landasan. Landasan pertama adalah ilmu wa tuhan, ilmu dan dalil. Dan yang ketiga adalah peperangan wa sinan dan senjata. Maka ada dua hal ini di dalam mungkin tegak agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah nampak, tidaklah menang agama Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan terkumpulnya dua hal ini. Dan dari dua hal ini, maka yang pertama itu muqaddam lebih didahulukan daripada yang kedua. Dalilnya, kalau ilmu itu lebih didahulukan daripada perang, dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhiru di dalam menyerang suatu kaum sampai dakwah itu sampai kepada mereka. Artinya ilmu itu lebih ada terlebih dahulu sebelum perang. Jadi sallallahu alaihi wasallam melarang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk memimpin peperangan menaklukkan Khaibar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwahi mereka dulu. Dakwahi mereka terlebih dahulu, sampaikan ilmu kepada mereka. Setelah mengatakan kepada mereka ilmu pentingnya Islam, kemudiannya Islam, mereka menolak untuk tetap Islam, atau diperang. Maka Islam itu tegak dengan dua hal, dengan Quran dan dengan pedang. Dengan Quran itu ilmu, dan dengan pedang itu dengan jihad dan arti perang dan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di antara dua hal ini, ilmu itu yang lebih didahulukan daripada perang. Oleh karena itu ketika Allah menceritakan tentang Thalut, seorang yang Allah pilih untuk memimpin perang bagi Bani Israel, maka Allah katakan bahasanya Allah memberikan kepada Thalut ini bastotan fil ilmi wal jisim. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih Thalut sebagai panglima perang? Sebabnya karena Allah telah memberikan kelebihan untuk Thalut fil ilmi. Allah sebutkan pertama ilmu, wal jismi baru fisik. Ilmu dulu baru fisik nomor dua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aman wa qanitun ana al-lail, apakah orang yang kunut, orang yang demikian tunduk di waktu malam, dan di dalam waktu iman, menghabiskan waktu malam dengan sujud dan berdiri, yaitu sholat berarti, ya zahul akhirata, dan merasa takut, dia merasa takut kepada akhirat, nasibnya di akhirat, di mana kalau jangan-jangan masuk neraka, dan Allah murka, dia dimasukkan dalam neraka, wa yarju rahmata rabbihi, namun di sisi yang lain, dia mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian di surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Maka pertanyaan di sini itu harus ada pembandingnya, harus ada mukabilnya. Sehingga maknanya, apakah seorang yang tertunduk berdiri, yaitu mengerjakan sholat dengan penuh ketundukan di waktu malam dan siang, itu bagaikan orang yang tidak seperti itu? Ini mukabilnya, ini pembandingnya. Maka yang kedua, orang yang tidak seperti itu statusnya mufaddal alaih, orang yang dibandingkan, pembanding. Nanti sini pembandingnya dibuang, tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kenapa tak dibuang? ilmi bi karena orang dafa'a. Maka artinya dalam ayat ini Allah bertanya, apakah sama orang yang tunduk di waktu malam bersujud dan berdiri yaitu sholat karena takut dengan akhirat dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, apakah orang semacam ini sama dengan orang yang menyombongkan diri dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tentu tegak, tidak sama. Maka jawabannya tentu tidaklah sama antara orang ini, orang yang pertama, yang orang yang tunduk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah sama, maka orang ini yang tunduk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut pada akhirat, apakah dia melakukan hal ini dengan dasar ilmu ataukah dengan dasar kebodohan? Jawabannya tentu dasarnya adalah ilmu. Maka firman Allah di surat Az-Zumar ayat yang ke-9 ini menunjukkan bagaimana cara beribadah yang benar, yaitu cara beribadah dengan menggabungkan al-khawf wa-roja. Cara ibadah yang benar yang Allah puji adalah cara beribadah yang menggabungkan antara harapan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, harapan dengan kasih sayang Allah, harapan dengan pahala Allah, harapan dengan surga Allah. Namun di satu sisi juga ada rasa takut dengan siksa Allah, rasa takut dengan murka Allah. Maka inilah ibadah yang benar, menggabungkan dua hal antara rasa takut di satu sisi dan rasa harap di sisi yang lain. Maka ayat ini bantahan terhadap akidah sufiyah yang berkeyakinan bahwa ibadah yang benar adalah ibadah bukan karena mengharap dan bukan karena rasa takut, namun ibadah yang benar adalah karena cinta. Kita katakan bagaimanakah bisa kalian katakan bahwa ibadah yang benar itu ibadah yang tidak ada rasa takut kepada neraka dan takut pada semoga Allah dan jika Allah dan tidak mengharap surga dan pada Allah? Bahkan ibadah yang Allah puji dalam Al-Quran adalah ibadah yang karena harapan pada pahala dari Allah dan ada rasa takut terhadap murka dan cinta Allah. Apakah kalian katakan Quran salah dan yang benar pendapat kalian? Maka Al-Quran memuji ibadah yang Allah puji adalah ibadah yang mengumpulkan rasa takut dan rasa harap. Maka orang tersebut, orang yang berdiri, orang yang tunduk sholat di waktu malam dan siang, maka mereka ini tentu beribadah dengan dasar ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar kelanjutan ayat, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Jawabannya tidak sama. Tidak sama nilainya. Tidak sama nilainya. Kita diperintahkan kalau musyawarah meminta nasihat dan nasihat pada orang yang punya ilmu. Jangan nasihat minta nasihat kepada orang yang tidak punya ilmu, maka nilainya naik. Maka ini menunjukkan betapa zalimnya demokrasi. Betapa zalimnya demokrasi. Dan bukan bahasanya demokrasi itu bukan Islam. Karena demokrasi mengatakan orang yang berilmu sama dengan orang yang tidak berilmu, nilainya satu. Namun Islam mengatakan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu bernilai. Kalau musyawarah dan tanya sama orang yang berilmu, jangan musyawarah sama orang yang bodoh. Kenapa orang bodoh diminta pertimbangan? Baiknya jadi presiden siapa? Nah, maka kalau mau minta pertimbangan, tanyakan pada orang yang punya ilmu. Bukan tanya sama orang bodoh. Orang bodoh prinsipnya siapa yang ngasih duit sama saya, itulah yang layak jadi presiden. Bukan memang ini orang ini layak dan tidak. Maka demokrasi mengatakan sama saja orang yang berilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Sedangkan Quran mengatakan tidak sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Dan nanti menegaskan, dan para ulama menegaskan bahwa musyawarah itu bertanya itu kepada orang yang punya ilmu. Jangan bermusyawarah dengan orang yang tidak punya ilmu. Demikian juga, maka orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu itu beda pahalanya. Orang yang punya ilmu dengan ilmunya, maka amalnya, amal-amal biasanya itu semuanya bernilai pahala. Karena dia melakukan ini karena dasar ilmu. Kenapa dia demikian? Karena dasar ilmu. Kenapa dia makan dengan tangan kanan? Karena dia punya ilmu. Makan itu dengan tangan kanan, karena setan. Makan dengan tangan kiri, karena ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, kenapa makan pakai tangan kanan? Dulu cibok saya itu kan dari kalau makan itu pakai tangan kanan, makan itu pakai tangan manis, le. Nah, itu yang sampai sekarang saya ajar, saya amalkan, enggak ada nilainya. Ini ada nilainya. Maka pahalanya beda. Orang yang punya ilmu apa-apa yang berpahala. Orang yang bodoh yang harusnya berpahala malah jadi tidak berpahala. Kenapa puasa? Ramadan ke puasa? Bukan akhir pada puasa ya? Kenapa saya tidak puasa? Tidak ada nilainya. Maka tidak sama dalam pahala. Maka orang yang berilmu dan orang yang tidak punya ilmu tidak sama dalam pahala. Bahkan orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu tidak sama dalam dosa. Orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu alias bodoh juga tidak sama dalam dosa. Kalau orang punya ilmu berdosa melakukan maksiat, maka itu maksiat. Orang yang bodoh orang punya ilmu berbuat maksiat tidak bernilai dosa. Maka beda dalam, bukan dari dalam pahala, dalam hukuman juga beda. Ini sama-sama melakukan maksiat, kalau bodoh maka ini tidak ada dosa. Dan kalau kamu berilmu maka ada dosanya. Namun bukan berarti, wah kalau begitu saya tak usah ngaji saja, ya saya tidak punya ilmu. Kalau orangnya tidak mau ngaji supaya tidak dapat ilmu, maka jika berbuat maksiat tetap dosa. Karena orang ini bukan orang yang tidak punya ilmu, bukannya orang yang tidak tahu, namun orang ini adalah orang yang tidak mau cari tahu dan tidak, bahkan tidak mau dikasih tahu, bahkan ngeyel ketika setelah dikasih tahu. Maka orang ini bukan orang yang tidak punya tahu, tidak punya ilmu, namun orang ini adalah orang yang tidak mau menuntut ilmu dan orang yang tidak mau cari ilmu dan orang yang tidak mau diberi ilmu. Maka kita berbuat maksiat tetap dosa. Dan yang dimaksud orang yang tidak punya ilmu adalah orang yang sudah belajar namun dia tidak tahu, tidak punya ilmu. Nah, maka ketika dia maksiat, maka ini tidak berdosa. Kalau dia tidak mau belajar atau mengatakan saya tidak usah ngaji, nanti kalau saya ngaji malah tambah banyak dosa karena saya punya tahu malah tak langgar, kita katakan kamu tidak ngaji dan dosa. Maka tidak sama orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Bukan dari masalah pahala, masalah dosa juga tidak sama. Ini namanya dasar kebunuhan Allah. Yang mengambil pelajaran yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang punya akal pikiran. Al-Bab jamak dari lob. Lob artinya inti. Kenapa pikiran, kenapa akal Allah sebut dengan lob? Karena itulah inti manusia. Kalau Allah cabut, Allah hilangkan akal, maka tidak ada beda antara manusia sama kambing, itu tidak ada beda. Maka yang dibedakan manusia sama kambing, sama monyet itu punya akal. Setelah yang itu Allah menyebut akal manusia, Allah sebut jenuh intinya manusia. Maka tidaklah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Bagaimana tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati, dan tidak sama antara yang mendengar dan tuli, dan tidak sama antara yang melihat dan buta. Ilmu adalah satu cahaya yang dengannya manusia mendapatkan hidayah, dan dengan ilmu maka manusia keluar dari bertumpuk-tumpuk kegelapan menuju sebuah cahaya. Dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Taala tinggikan siapa saja di antara hamba-hambanya. Bagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul 'ilma darajat, dan orang-orang yang Allah beri ilmu dan orang-orang yang diberi ilmu. Di sini dikatakan orang-orang yang diberi ilmu. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu adalah karunia Allah, bukan usaha kita. Usaha kita ya berusaha untuk cari ilmu, namun dapat ilmu itu karunia Allah. Ada orang yang berusaha cari ilmu bertahun-tahun enggak punya ilmu. Bertahun-tahun mengaji enggak dapat. Maka ini dia telah melaksanakan kewajiban, namun Allah tidak berikan karunia untuknya. Maka ilmu adalah anugerah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Allah akan tinggikan orang-orang yang diberi ilmu derajat, beberapa derajat. Di sini tidak mufrad, namun jamak derajat, beberapa derajat. Dan Allah katakan derajat, dan derajat itu adalah tingkatan kemana? Ke atas itu derajat. Lawannya adalah darokat. Darokat itu tingkatan namun turun ke bawah. Oleh karena itu Allah katakan dengan munafikin fidarkin asfar, fidar dalam tingkatan yang bawah, yang paling bawah dari neraka. Maka darajat itu tingkatan ke atas, darokat itu tingkatan ke bawah. Nah, apa yang dimaksud Allah meninggikan derajat orang yang berilmu? Maka derajat orang yang berilmu yang Allah janjikan adalah derajat tinggi Allah berikan pada orang yang berilmu. Ini adalah derajat maknawi dan derajat hissi, derajat yang abstrak dan derajat yang konkret. Oleh karena itu kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kita jumpai orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang disanjung-sanjung. Ketika disebutkan orang-orang yang berilmu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama setelahnya, maka apa yang dilakukan oleh manusia? Mereka puji-puji, mereka doakan, mereka gelar dengan gelar-gelar hebat. Maka ini adalah derajat tinggi untuk orang yang berilmu di dunia. Inilah derajat abstrak dan derajat maknawi. Itu derajat di dunia dengan dipuji-puji, disanjung-sanjung dan didoakan oleh manusia yang mengambil ilmu darinya. Kemudian yang kedua, sedangkan di akhirat maka orang-orang yang berilmu akan ditinggikan beberapa derajat berbanding lurus dengan dakwah yang mereka lakukan dan amal terhadap ilmu yang mereka kerjakan. Ini derajat hissi, derajat konkret, itu derajat di akhirat. Tingkatan di atas di akhirat itu di surga. Dan beliau katakan di sini orang yang berilmu itu akan mendapatkan derajat di dunia. Kapan? Ketika dia berdakwah di dunia dengan ilmunya, dia beramal dengan ilmunya. Bukan hanya mendapatkan ilmu kemudian didiamkan ilmunya. Tidak, namun didakwahkan dan diamalkan. Itulah yang menyebabkan ilmu ini meningkatkan derajat seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Innal abda haqqan, maka seorang hamba yang sejati adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu. Kenapa ilmu disebut dengan basirah? Karena ilmu itu adalah bagaikan basar untuk melihat alam nyata. Dengan basar, dengan indra penglihatan orang bisa lihat jalan ini jual, ini jangan dekat-dekat ke pelosok nanti, ini ada jalan ini terus ini ada lubang, jangan dimasuki, menghindar. Dan itu maka orang bisa berjalan dengan baik karena dia bisa melihat arah yang sebenarnya. Maka ilmu itu adalah basar untuk hati, karena ilmu adalah basar, adalah penglihatan untuk hati. Maka hamba Allah yang sejati adalah orang yang beribadah kepada Allah di atas basirah, sehingga jelas baginya kebenaran dan inilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan nabinya untuk mengatakan qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku, ya aku berdakwah, aku mengajak orang kepada agama Allah ala basiratin di atas ilmu dengan menggunakan ilmu ana wa man tabi'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti. Nah, wawu di sini itu kembali yang kemana? Sambungannya kemana? Ada dua pendapat ahli tafsir dalam surah ini. Yang pertama mengatakan wawu di sini sambungannya kepada ala basirah, sehingga maknanya aku di atas basirah dan orang-orang yang mengikutiku juga di atas basirah. Maka pengikut Nabi adalah orang yang ikut Nabi dengan dasar ilmu, tidak hanya dasar ikut ikutan. Ini pendapat pertama, penafsiran yang pertama. Yang kedua, wawu di sini atasnya kepada ad'u ilallah. Maka misalnya makna ayat, maka aku berdakwah dan demikian juga umatku dan juga orang-orang yang ikutiku adalah orang-orang yang berdakwah. Maka makna yang berbeda dengan menyebabkan perbedaan menentukan ini maktub kemana. Maka ada dua penafsiran tentang hal ini. Dan ringkasnya dua-duanya benar semua. Tentunya tidak semua. Maka pengikut Nabi SAW yang dijadi adalah orang yang mengikuti Nabi dengan dasar ilmu, tidak hanya sekedar hubu-hubu gedah, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Dan pengikut Nabi SAW yang dijadi adalah orang yang juga mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pengikut Nabi SAW terjadi adalah orang yang mendakwakan agama ini. Karena agama kita, agama Muhammad adalah agama dakwah. Maka dia adalah orang yang mendakwakan agama ini sesuai dengan kemampuan yang masing-masing. Dan dia beragama dan berdakwah dari atas dasar ilmu. Maka semakin sempurna seorang itu dalam dakwah dan dalam masalah ilmu, maka semakin sempurna pula statusnya sebagai pengikut Nabi SAW yang sejati. Subhanallah dan maksudnya Allah wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang yang menyekutukan Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkontrakkan syirik dengan tasbih. Allah mengkontrakkan antara syirik dengan mensucikan Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang musyrik itu tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang musyrik itu orang yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dan menghina dan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Kan mereka katakan Allah punya anak, padahal tidak punya anak. Allah itu punya sekutu, maka Allah tidak punya sekutu. Dan jika seorang itu benar-benar bertasbih mensucikan Allah, maka dia tidak akan melakukan kesyirikan. Karena disucikan Allah dari anggap ada keyakinan adanya sekutu, adanya anak, adanya bersaing untuk Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah, ada berat untuk diibadah selain Allah, dan dalam masalah mencipta ada pencipta selain Allah dan yang lainnya. Maka akan mencipta Allah dari itu semua. Maka seorang yang bersuci dalam keadaan dia tahu bahasanya dia di atas jalan syar'i, apakah orang ini sebagaimana orang yang bersuci, orang yang berwudu gara-gara karena dia lihat dulu bapaknya ketika dia kecil, bapaknya itu berwudu dan ibunya itu berwudu. Tapi beda. Kalau orang itu berwudu, kenapa kok berwudu? Dulu bapak saya ngajarin saya, tapi kalau mau ke masjid itu wudu dulu. Nah, ini tidak ada nilainya. Namun orang yang berwudu dan tidak ada nilainya jelas, orang yang berwudu dalam keadaan dia punya ilmu. Kenapa kamu berwudu? Karena inilah yang Nabi perintahkan. Kalau mau ke masjid, mau sholat, Nabi wajibkan dan Allah perintahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Maka siapakah orang yang benar-benar merealisasikan ibadah, merealisasikan penghambaan kepada Allah. Seorang yang berwudu karena dia tahu bahasanya Allah memerintahkan dia untuk berwudu, dan dia tahu bahasanya inilah cara berwudunya Nabi SAW. Sehingga orang ini berwudu karena meladani dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah seorang yang berwudu namun dia berwudu karena ini adalah kebiasaannya? Maka jawabannya tiadalah diragukan. Biasanya orang yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah di atas ilmu. Maka apakah sama orang yang beribadah di atas Allah dengan ilmu dengan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dasar kebiasaan? Tentu jawabannya tidak sama nilai. Meskipun perbuatan dua orang ini sama, akan tapi orang yang pertama berbuat dengan dasar ilmu dan basirah, maka dia dalam berbuat itu mengharap pahala dari Allah dan merasa takut dengan akhirat, dan dia pun merasa bahwa dia adalah seorang yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita berhenti sejenak dalam poin ini, dan mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita punya perasaan, kita menyadari ketika kita berwudu berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perintah Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, kita tuntung ila sholati, jika kamu ingin berdiri untuk mengerjakan sholat, maka berwudulah. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, yaitu dengan siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki, yaitu bersama mata kaki. Karena ilah di sini maknanya ma'am, artinya mata kaki ikut dibasuh. Artinya siku itu ikut dibasuh, bukan hanya artinya sampai. Kalau sampai berarti mata kaki tidak dibasuh, siku tidak dibasuh. Namun ilah dalam ayat ini kata para ulama al-tafsir maknanya adalah ma'am. Dan ayat ini akhirnya menunjukkan wajibnya berwudu setiap kali mau sholat, baik berhadas ataupun tidak. Ayat ini dalil, dohirnya dalil, wajibnya berwudu setiap kali mau sholat, baik berhadas ataupun tidak. Dan Allah katakan, idza kuntum ila sholati faghsilu, jika kamu mau berdiri, mau mengerjakan sholat, Allah tidak mengatakan dalam keadaan hadas atau tidak. Maka berwudulah. Namun makna dohir ini bukan hanya tidak. Namun perintah di sini, maka fasilu, maka berwudulah di sini dirinci. Jika orang itu tidak dalam kondisi hadas, maka perintah berwudu ketika hendak sholat adalah amrul istihbah, adalah perintah anjuran. Namun perintah untuk berwudu ketika mau sholat, ketika orangnya adalah orang yang berhadas, adalah amrul ijab, adalah perintah yang hukumnya wajib. Kalau dalil ayat menunjukkan wajibnya berwudu setiap kali tidak sholat, baik berhadas ataupun tidak. Karena Allah SWT mengatakan, kalau kamu mau berdiri mengerjakan sholat, maka berwudulah. Dan amal berwudu. Namun, berdasarkan sunnah, kita katakan, perintah di sini dirinci. Jika orang itu berhadas dan mau sholat, maka perintah berwudu adalah perintah yang punya wajib. Dan jika orang itu mau mengerjakan sholat dan dia tidak berhadas dan bersuci, maka perintahnya adalah perintah istihbah, perintah anjuran. Maka apakah manusia yang ketika berwudu dia teringat ayat ini? Istahbir maknanya ingat, menghadirkan di benak itu terus ingat. Dan ingat itu terkadang bahasa Arabnya itu pakai istilah hadoro. Saya tidak ingat sekarang, Maka dia tadi katakan la yahduruni al-an. Al-jawab, aku tidak ingatkan jawaban untuk masalah ini. Oke, la hadar. Hadar itu katanya maknanya ingat. Maka apakah orang yang berwudu sambil mengingat ayat ini dan dia memahami dan dia menyadari bahwa dia berwudu karena melaksanakan perintah Allah, apakah dia menyadari bahwasanya inilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berwudu karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya memang pada hakikatnya, senyatanya sebagian dari di antara kita ada orang yang mengingat hal ini, namun sebagian lagi tidak. Kenapa wudunya dan biasanya berwudu? Oleh karena itu wajib ketika kita mengerjakan satu ibadah, hendaknya kita mengerjakan ibadah dengan perasaan, dengan menyadari bahasanya kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini maka kita bisa benar-benar ikhlas. Ya tahaqqaqal ikhlas, bisa benar-benar ikhlas dalam beribadah. Dan sehingga kita benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua tahu bahasanya di antara syarat wudu atau rukun wudu adalah niat. Namun niat itu memiliki dua pengertian. Pertama adalah niatul amal, niat dengan arti sengaja untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu ingin mengerjakan pekerjaan wudu. Maka itu niatul amal. Inilah niat yang dibahas dalam ilmu fikih. Yang kedua, niat dalam pengertian niat ma'mun lahu, niat untuk siapa kita beramal. Dan jika dua hal ini terkumpul, ada pada diri kita niat untuk beramal dan ada pada diri kita niat untuk siapa kita beramal, maka terkumpulnya dua hal ini inilah ikhlas. Inilah ikhlas. Ikhlas adalah gabungan dari dua niat ini. Ada niat untuk amal, niat berwudu, niat ingin mengerjakan pekerjaan wudu, dan yang kedua, saya berwudu dengan saya tujukan dan saya maksudkan semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu, maka pada saat ini maka kita wajib untuk menyadari atau untuk mengingat perkara yang sangat, sangat agung ini, yaitu hendaknya kita mengingat ketika kita melaksanakan satu ibadah, bahasanya kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu maka kita bisa tahqiqul ikhlas, kita bisa benar-benar ikhlas. Makna tahqiq itu benar-benar. Tahqiqut tauhid itu artinya kalau terjemah yang enak, benar-benar tauhid. Kalau diartikan merealisasikan tauhid itu mungkin kurang dong. Merealisasikan tauhid, apa itu merealisasikan tauhid? Mungkin sebagian orang tidak paham. Bahasa enaknya tahqiqut tauhid, benar-benar tauhid. Tahqiqul ikhlas artinya benar-benar ikhlas. Dan adalah kita mengingat bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal ini dan kita mengikuti Rasul dalam hal ini. Maka dengan ini ketika kita beramal, kita ingat bahasanya Rasul mengerjakan perbuatan semacam ini dan kita mengerjakan hal ini ada semata-mata mengikuti Rasul, maka kita tahqiqul mutaba'ah, bisa benar-benar ittiba' dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat sahnya amal atau diterimanya amal adalah ikhlas dan ittiba'. Gimana supaya orang itu bisa ikhlas? Harus ada niatul amal dan niatul ma'mul lahu. Gimana supaya orang itu bisa ittiba'? Dia ingat benar-benar bahasanya Nabi melakukan perbuatan ini dan dia mengerjakan perbuatan ini semata-mata mengikuti Nabi. Dan dua hal ini adalah realisasi perwujudan nyata dari syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Wujud nyata dari syahadat la ilaha illallah tahqiqu syahadah. Pertimbangannya, wujud nyata dari syahadat la ilaha illallah adalah ikhlas dalam amal. Dan wujud nyata dari syahadat Muhammadur Rasulullah adalah ittiba dalam beramal. Ya, kita lagi kita kecilkan kata hari pada ini. Allah ma'alina main fauna umpah nasib anta wajib lain. Hukum tidur tengkurap apakah sama dengan sekedar berbaring tengkurap, tiduran tengkurap? Atau mak tiduran tengkurap masih insyaallah dah. Nah, kalau tidur tengkurap itu yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang dilihat di serial Bukhari. Saya pernah mendengar jika datang pengajian terlambat maka lebih utama untuk sholat tahiyatul masjid dibandingkan langsung duduk mendengar pengajian. Alasannya ada sahabat yang datang ke masjid lalu dia mendahulukan sholat tahiyatul masjid dibandingkan menjawab salam, padahal menjawab salam wajib. Bukan demikian sahabat, ini mungkin berdalil dengan masalah tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat. Mungkin dari yang dimaksudkan sahabat datang, sahabat datang ketika pengajian atau ketika Nabi khutbah Jumat lalu dia mau langsung duduk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat ini dan Nabi katakan apakah engkau sudah sholat tahiyatul masjid? Ditanya belum, maka Nabi katakan berdirilah dan sholatlah dua rakaat. Maka ini jadi alasan hadis ini jadikan alasan bahasanya jika pengajian terlambat maka yang lebih baik itu adalah salat tahiyatul masjid terlebih dahulu daripada duduk. Jadi kan dalilnya istilahnya orang yang ditanyakan ini tentang masalah hal ini insya Allah jawabannya adalah al-amru fi sa'ah, adalah perkara yang longgar. Karena satu hal longgar, terutama jika kita katakan bagaimana pendapat jumhur ulama, biasanya salat tahiyatul masjid itu sunnah lain satu wajib, sunnah mu'akkadah lain satu wajib. Kalau menurut sebagian ulama yang semacam macam Syaukani, Sufyan Ali, Ibnu Salam, atau Al-Ghazali yang mengatakan biasanya tahiyatul masjid itu wajib, ya maka harus ya memang harus tahiyatul masjid dulu dibaca pengajian, karena tahiyatul masjid menurut beliau-beliau sebenarnya wajib ain orang yang datang masjid. Namun sebenarnya adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid itu ada sunnah mu'akkad dan lain satu wajib. Namun maka jika keadaannya adalah bagaimana kita katakan bagaimana pendapat jumhur ulama, maka hukum masalah ini adalah al-amsah. Kalau memang kalau memang mau tahiyatul masjid terlebih dahulu ya silahkan. Kalau mau karena UU ini sudah mulai sudah penting nanti tidak ketinggalan banyak, akhirnya sholat dulu langsung duduk ikut ngaji juga silahkan, karena sholat tahiyatul masjid tidak wajib. Seorang laki-laki yang sejaminya ada keranjang di depannya atau ada MTB yang terlalu yang ada keranjang di depannya, apakah ini menyumpai perempuan? Menyumpai perempuan dan tidak itu kembali pada al-om pada asalnya. kembali pada Al-Qur'an. Jika di tempat kita rasanya seperti ini Tuhan perempuan apalagi yang cepat kita kanjang dia adalah perempuan maka laki-laki haram dan ini. Dan kalau di tempat yang lain ini bukan jilhab perempuan maka boleh. Demikian juga misalnya satu jenis sandal tertentu. Jika satu jenis sandal tertentu ini ada di satu tempat khas perempuan, maka di tempat tersebut laki-laki tidak boleh pakai sandal model semacam itu. Dan jika itu tidak bukan hasil khas di tempat orang di daerah lain, maka mengikuti keadaan di daerah lain. Bagaimana dengan ringtone HP dengan suara binatang lain dan kucing? Ini berkaitan dengan larangan tersebut dengan binatang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang tersebut dengan binatang. Janganlah kalian terutama dalam masalah sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan kalian meletakkan siku ketika sujud sebagaimana binatang buah. Janganlah kalian ikra' sebagaimana ikra'nya anjing. Dan jangan kalian pelak-pelak saya pelak-pelaknya pelaku dan yang lainnya. Maka Nabi jangan kalian turun turun sujud sebagaimana unta. Maka apakah ini tasabuh dengan maksud penanya yang saya tangkap, apakah ini ringtone suara hati ada pokok dan ini jangkrik, apakah ini sama tasabuh dengan tasabuh dengan binatang? Yang tak sebut siapa? HP-nya, kata boleh berada. Dan terlarang manusia tak tapi binatang. Kalau HP ini kemudian berserah ke depan punya binatang, tidak apa-apa. Apakah termasuk adab menyampaikan hadis tanpa mencek langsung ke kitab-kitab hadis hanya bersandar dengan kitab-kitab yang menurut hadis? Jawabannya boleh bersandar dengan buku-buku yang menurut hadis dengan catatan mukilannya dengan mukilan terpercaya. Kalau mukilan-mukilan yang tidak terpercaya, ini penulisnya tidak jelas kemampuan yang tidak terkenal hadis, bukunya juga tidak jelas perhatian yang terhadap hadis, karena banyak hadis cuma ditulis hadisnya kemudian dikasih dalam Quran hadis dan sebagainya dari riwayatnya. Waduh, ini gimana ini banyak kok yang al-hadis ada sedikit yang ada disebutkan riwayatnya, maka ini tentu agak meragukan, maka hati-hati kalau bukunya semacam ini. Namun kalau bukunya itu tak percaya dari ulama yang terpercaya atau memang bukunya meskipun kita tidak tahu penulis namun bukunya nampak itu cukup perhatian terhadap hadis, maka kita bisa bersandar dengan nukilan orang ini. Saya ingin menyampaikan tentang kita pada keluarga, tapi bagaimanakah kalau saya dibantah dan tidak bisa menjawab? Sebab saya masih pemula, soalnya mereka suka ngelihat, apalagi orang yang sebagainya kita ilmunya bukan yang pas-pasan, nanti jadi bahan bulan-bulanan. Maka sampaikan yang jelas dan kita punya ilmunya lengkap, terutama jika ini dalam bentuknya mujadalah. Kalau orangnya ngeyel, ini tidak maksudnya bentuknya mujadalah, maka ini lain, bukan ilmunya lain. Beda dengan orang yang kita adalah orang yang mudah menerima, maka bukan ilmunya, ya asal asal kita punya ilmu, tidak perlu harus punya otaknya gimana, bantahnya gimana. Kalau ada yang mengatakan demikian jawabannya gimana, kalau dikatakan demikian jawabannya gimana, tidak perlu sampai demikian. Kalau dia adalah orang yang menerima, namun kalau dia adalah orangnya ya, maka cara-cara pada orangnya adalah jidat. Dan tentu bukan untuk cara orang yang menerima jidat, beda dengan cara pada orang yang mudah menerima. Saya beberapa bulan ini telah belajar akidah salaf, tapi mengapa akhlak saya tidak seperti akhlak salaf? Buktinya saya masih banyak bercanda dan tertawa. Katanya akidah berhubungan dengan akhlak, apa saran Rani? Bukan berarti orang yang belajar akidah salaf harus jadi orang yang kaku dan tidak pernah senyum dan tidak pernah tertawa. Yang terlarang senyum dan tertawa itu tidak boleh berlebihan. Kemana-mana senyum dan tertawa. Nah ini gak boleh. Nah kalau orang itu tertawa, orang itu senyum, guyon, main-main, itu gak apa-apa. Asalkan memang bercanda itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Bercanda itu adalah bercanda yang tidak boleh ketika bercanda ini berlebih-lebihan, sehingga terlalu banyak. Atau bercanda pada saat dikon serius. Atau bercanda yang mengandung dusta. Atau jika bercanda itu adalah bercanda sekedar hiburan untuk mengakrabkan dengan teman, maka ini bahkan satu hal yang dianjurkan. Jangan kemudian berteman lama namun cuma duduk cuma neng-nengan. Maka kadang perlu bercanda untuk meningkatkan keakraban. Maka ini dibolehkan bahkan dianjurkan. Harus termasuk dalam ma'rifat apakah pada ilmu. Ini dibutuhkan oleh para ulama. Apakah hadis itu menghasilkan al-ilmu yaitu yakin, apakah menghasilkan bola berbudoni. Kenapa kulihat hadis ahad bisa jadi hujah dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah. Dan tidak ditarapkan dalam masalah akidah itu harus hadis mutawatir. Dan tidak ada salah yang punya anggapan semacam ini mengharuskan harus mutawatir. Orang musyrik itu sering disebut dengan orang yang mendustakan Allah. Di mana letak dustanya? Banyak sekali. Dia katakan orang musyrik ini dengan lisan hal dan lisan mampannya, dengan sikap dan perkataannya mengatakan Allah punya anak, padahal Allah tidak punya anak. Allah membuka ayat-ayat mengatakan Allah itu tidak punya anak, Allah tidak punya sekutu. Orang-orang musyrik ini mengatakan secara lisan halnya, sikapnya, perkataannya, enggak benar Allah tidak punya anak, Allah itu punya anak. Maka apa tidak menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dasar kaidah yang telah disebutkan yaitu didapati antara jika didapatkan antara ilmu menuntut ilmu yang tidak wajib dan yang tidak wajib, maka didahulukan adalah menuntut ilmu yang tidak wajib. Ini ternyata ditanya kenapa kok pasti saya belum ini. Bagaimana ketika mendatangi majelis ilmu syar'i namun terlambat, apakah lebih baik langsung dulu bersama majelis ilmu atau waktu yang lebih dahulu? Kadang-kadang anak berusaha, apalagi kemudian pengajiannya baru mulai, baru tahmin dengan alhamdulillah sama doa akhir, baru pembukaan, apakah bisa dan belum menjadikan masalah? Tolong dijelaskan tentang makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh Bukhari pada ibu Ani walau ayat. Sampaikanlah ibu walaupun satu ayat, karena terkadang kita tersebut menjadi sok tahu, karena minimnya ilmu ketika ditanya tentang sebuah hukum oleh orang lain. Nilai antara sok tahu dengan balu Ani walau ayat. Sok tahu, dia ditanya tidak tahu, ngomong tahu, dan pura-pura tahu, dan gayanya tak tahu. Lain. Sedangkan apa yang dikatakan baru ani walau ayat, kita punya ilmu jelas dan kita sampaikan. Kemudian ada pertanyaan kita enggak tahu, ya sudah jangan disampaikan, enggak tahu. Karena yang diperintahkan adalah sampaikan ani dariku, yang memang terbukti itu adalah dariku, ajaranku. Kalau kita enggak tahu apa ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, ya maka jangan disampaikan. Karena yang Nabi perintahkan untuk disampaikan ilmu yang bagaimana? Ani, ilmu dariku. Artinya sudah ilmu yang jelas, Nabi ajarkan. Kita tidak mengajarkan, yang jelas Nabi ajarkan. Apa beda sana al-madah dan al-hamdu? Madah artinya memuji, sana artinya pujian yang diulang. Kalau ketika orang memuji lebih dari sekali, maka itu namanya sana. Oleh karena itu, dalilnya bagaimana hadis tentang keutamaan surat Al-Fatihah dan tentang Allah terhadap orang baca Al-Fatihah. Allah katakan jika hamba mengatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka Allah katakan Hamidah bin Abdi. Dan jika hamba mengatakan Ar-Rahmanirrahim, maka Nabi SAW, maka Allah mengatakan Asna alaiya Abdi. Dan jika hamba mengatakan Maliki Abdi, maka Allah mengatakan Majad bin Abdi. Maka berdasarkan hadis ini, Imam Muhammad bin Salah Al-Zaimid mengatakan definisi yang benar tentang pengertian sana adalah pujian yang diulang. Pujian yang diulang lebih dari sekali itu sana. Sedangkan alhamdulillah adalah pujian karena motivasi maaf atau ta'zim. Pujian karena motivasi mahabbah wa ta'zim, rasa cinta dan pengagungan itu alhamdulillah. Sedangkan pujian biasa itu al-madah. Bagaimana realisasi tegaknya Islam dengan pedang di wasa ini? Tadi telah beliau sampaikan, mana yang lebih dulu, ilmu atau pedang? Ilmu dulu. Gimana kalau sudah mau pedang-pedang, orang ini masih bodoh-bodoh? Ingat, ada satu pelajaran yang sangat penting berkaitan dengan masalah para Uhud. Apa sebab kekalahan? Kekalahan awal yang dijumpai oleh kaum muslimin pada saat para Uhud. Apa sebabnya? Maksiat. Maksiat terhadap perintah Rasul. Disuruh untuk di sini, tidak di sini. Maka sebabnya adalah maksiat. Maka kekalahan tersebut itu sebabnya adalah kaum muslimin terdesak, terpojok, itu sebabnya adalah karena kemaksiatan. Maka perhatikan, jika karena maksiat yang semacam ini saja itu menyebabkan tertundanya kemenangan atau terjadinya kekalahan, maka bagaimanakah jika maksiatnya adalah bid'ah dan syirik? Jika maksudnya penuhnya kita akan syirik, maka kalau mau dipaksakan tetap perang, itu tetap kalah. Maka jika mau dipaksakan perang, itu tetap kalah. Kenapa? Karena kemaksiatan yang ada pada kaum muslimin, kemaksiatan yang parah-parah. Coba bandingkan dengan maksiatnya sebagai sahabat. Mana yang parah dengan kata kemaksiatan berupa bid'ah dan kesyirikan? Maka ini kemaksiatan yang lebih besar. Jika kemaksiatan itu saja semacam itu saja menjadi sebab kekalahan, gimana kemaksiatan yang bentuknya semacam ini? Orang yang telah disampaikan ilmu namun dia masih ragu, misalnya ragu terhadap kesahihan hadis atau terhadap penyampainya, apakah orang ini wajib mengamalkan ilmu tersebut atau boleh tawakkul sampai jelas baginya? Dia boleh tawakkul sampai jelas. Ini orangnya ini enggak jelas ini. Datangkan ilmu baru pertama kali dengar. Kok kayak gini? Orangnya juga enggak kapabel ilmiah. Maka aku ini benar apa tiga ini yang kayak gini? Maka dia tawakkul sampai yakin. Maka ini satu hal yang tidak salah. Demikian yang kita kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim memimpinna wa sahmatin halitana wa sahib wa sallallahu ala ala ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.